ngajak beklai. Emang gue jagoan dang mau beklai? Oh, untung saya dikit. Tarik urat susah ditagi. Maklum deh bang, laki saya belum gajian. Ngutang pinter, bayar susah. Sehari gocap ditagi nyap-nyap. Harganya keliwatan, em mending beli kontan. Ngutang melulu nurutin setan. Mpok, kenapa sewot? Mau ngutang apa ngajak berantem? Siapa yang mau berantem bang? Oh, untung saya dikit. Mpok ngutang tarik urat susah ditagi. Susah ditagi. Ditagi entar-entar nembak melulu.